Saya baru balik daripada Surinam, tuan-tuan. 4 bulan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan nangis. Kita pergi gas. Pergi rumah. Orang Jawa, tuan-tuan. 80% orang Surinam di Amerika Selatan adalah bangsa Jawa. Yang dibawa oleh orang Belanda ke sana untuk kerja di ladang-ladang tebu. Bila pergi gas, jumpa dia lah. Assalamualaikum, kami saudara kamu daripada Malaysia. Sama-sama Islam, sama-sama ucap kalimah la ilaha illallah Rasulullah. Apa jawab? Dia kata minta maaf, saya tak boleh dengar. Sebab apa? Minggu lepas baru saja masuk Kristian. Pergi lagi satu rumah, baru 2 minggu masuk Kristian. Jemaah kami lambat sikit, orang mati buta pada Allah. Ini kadar ubat tuan yang seluruh kehidupan Nabi. Selepas dapat ubat, Nabi korbankan untuk ajak manusia pada iman. Tapi atas kelalaian kita hari ini, kita tak tahu ini kerja kita. Tinggalkan ubat jauh pada agama Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi, rasalah perasaan tuan-tuan macam mana. Semayang Jumaat yang pertama kami semayang di masjid tu, 8 orang saja semayang Jumaat. Masjid kedua 10 orang. Ada masjid 20 orang. Sepanjang kami keluar 4 bulan di Surinam, masjid yang paling hebat sekali 60 orang semayang Jumaat. Jumpa lah orang. Dah tua tuan, 70 tahun orang Islam. Tak ngerti ucap syahadah. Kalau mati bagaimana kerana habis kerisi Allah.